Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, kita masih membaca suatu kitab yaitu Warasatul Anbiya. Di dalam kitab tersebut disebutkan tentang kisah-kisah salafus saleh. Nah, orang-orang terdahulu as-salaf dalam mereka menuntut ilmu dan juga rihlah bepergian di dalam rangka talabul ilmi. Jadi kitab ini disebutkan juga sebelumnya tentang apa yang dimaksud dengan al-ilmu yang pantas untuk seseorang rihlah pergi mencari ilmu tersebut. Dalam kitab Warasatul Anbiya. Apa artinya? Budi. Warasatul Anbiya. Warisan para nabi. Warasatul Anbiya. Siapa? Muhammad. Ya, Warasatul Anbiya, pewaris para nabi. Siapa mereka? Para ulama. Apa yang diwarisi para nabi? Ilmu. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Ya, para nabi tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham. Hanya saja mereka, tetapi mereka mewariskan bagi kita al-ilm, ilmu yang bermanfaat. Nah, bagaimana dengan ayat wawarisa Sulaiman Daud? Wa waritha Sulaiman Daud. Dalam surat apa? Danara. Wa waritha Sulaiman Daud. Surat apa? An-Naml. Ya, kita ketahui bahwasanya para nabi tidak mewariskan harta benda yang dinar atau dirham dan yang lainnya. Bagaimana dengan ayat ini? Wa waritha Sulaiman Daud. Ya, Nabi Sulaiman mewarisi ya Nabi Daud. Ya, Nabi Daud adalah atau Nabi Sulaiman anak dari Nabi Dawud alaihi salam. Ya, di dalam ayat yang dikatakan wa waritha Sulaimanu Dawuda. Apa warisan di sini? Bahwasanya Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Dawud. Apa? Apa Anafal? Warisan apa ini? Tanah yang luas, kendaraan atau yang lainnya? Apa yang diwarisi Nabi Sulaiman dari Nabi Daud? Hah? Bahasa burung. Nabi Sulaiman mewarisi dari Nabi Daud bahasa burung, kata Nova. Dari mana, Pak? Dari ayat setelahnya aja. Ayat yang berikutnya. Apa Abdul Aziz? Warisan apa? Hah? Kerajaan. Masyaallah, kerajaan. Siapa? Siapa lagi? Iqbal mungkin, Iqbal. Apa, Bang? Warisan apa, Bang? Yang diwarisi Nabi Sulaiman dari Nabi Daud? Hah? Apa, Bang? Apa khair? Warisan apa? Hah? Pemahaman. Khair apa, Bang? Hah? Apa? Berarti ilmu. Iya, sebagian menafsirkan bahwasanya warisan di sini adalah irsu an-nubuwah. Ya, Nabi Sulaiman menjadi nabi. Ya, di sini warisa Sulaiman wa Daud, yakni irsu an-nubuwah. Allahu a'lam bishawab. Nah, sehingga para al-anbiya mereka tidak mewariskan harta benda, kekayaan dan yang lainnya, yang mereka wariskan adalah al-ilmu. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di sangkakan dari Abi Bakar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma'syaral anbiya la nurath ma tarakna shadaqah." Ya, kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma'syaral anbiya," ya, para nabi, "la nurath," ya, kami tidak diwarisi, ya, "ma tarakna shadaqah," ya, apa yang kami tinggalkan, ya, dari harta benda dan yang lainnya, kekayaan, itu adalah sedekah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga warisan para nabi yang kekal dan juga yang utama dan yang mulia adalah ilmu yang mereka wariskan. Namqala rahimahullahu taala, nam setelah menjelaskan atau membawakan perkataan para ulama tentang enam hakikat ilmu yang bermanfaat dan juga macam-macam ilmu, ya, perlu membawakan apa perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Ayyuhal muslimu, mal ilmu illa kitabullahi wal athar, wa ma siwa dhaka la 'aynun wa la athar illa hawan wa khusumatun munaffaqah fala yaghurrannaka min arbabiha hadar." Ya, kata beliau al-muallif rahimahullahu ta'ala, "Ayyuhal muslim, mal ilmu illa kitabullahi wal athar." Ya, ilmu itu tidaklah melainkan, ya, kitabullah wal athar. Ya, ini adalah ilmu Al-Qur'an dan juga al-athar, yakni sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma siwa dhaka la 'aynun wa la athar. Ya, adapun yang selain itu, selain Al-Qur'an dan juga sunnah, la 'aynun wa la athar. Ya, tidak ada bentuknya dan juga tidak ada bekasnya. Illa hawan wa khusumatun munaffaqah. Kecuali itu adalah hawa nafsu dan juga khusumat, perselisihan, ya, mulafaqah yang dihias-hiasi, sesuatu yang tidak berfaedah. Fala yughrannaka min arbabiha hadar. Ya, jangan sampai menipu engkau, ya, min arbabiha, yakni min ashabiha, dari orang-orang yang mereka tidak memiliki ilmu Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, ya, yang mereka miliki adalah hawa nafsu. Ya, jangan sampai menipu engkau orang-orang tersebut, meskipun dia naam pandai dalam menyampaikan. Qala rahimahullahu ta'ala, akhi, inna niyyata salihata wal himmata al-aliyah nafsun tudhi'u wa himmatun tatawakkadu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala al-muallif, naam akhi, naam hai saudaraku, inna niyyata salihah wal himmata al-aliyah nafsun tudhi'u. Ya, sesungguhnya niat, ya, niatan yang salihah, yang bagus, niatan yang benar, wal himmatal aliyah nafsun tudhi'u, dan juga cita-cita yang tinggi, ini adalah nafsun tudhi'u, jiwa yang menerangi. Ya, bagusnya niat seseorang di dalam menuntut ilmu, ya, dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga cita-cita yang tinggi di dalam menuntut ilmu, ini adalah nafsun tudhi'u, jiwa yang menerangi. Qala wa himmatun tatawaqqadu, dan juga keinginan, tatawaqqadu, yang terus menyala-nyala. Qala wa'lam anna man jadda wajada. Ya, ketahuilah bahwasanya, atau barang siapa yang dia jadda wajada, dia bersungguh-sungguh, ya, di dalam menuntut ilmu, ya, mencurahkan segenap kemampuan dia, waktu dia untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu, dia akan wajada, yang mendapati atau mendapatkan hasil dari jerih payah yang telah dia curahkan. Qala warisa man sahira kaman raqada. Ya, orang yang dia itu senantiasa bergadang di dalam menuntut ilmu, mempelajari, mengkaji al-ilmu, tidaklah sama kaman raqada, tidak sama dengan orang yang dia tidur. Ya, orang yang dia senantiasa begadang menggunakan waktu malamnya mengkaji ilmu, mempelajari, menukil ilmu, ya, beda dengan orang yang menggunakan waktu malamnya hanya sekedar untuk tidur. Qala wa inna sila'al ma'ali ghaliyatu thaman. Ya, sesungguhnya, kata beliau, sila al-ma'ali, ya, barang-barang, ya, barang-barang dagangan yang tinggi itu, ghaliyatu thaman, ya, harganya sangat mahal. Ya, maksud dari beliau di sini adalah hendaknya kita ketika kita menuntut ilmu, mencari ilmu syar'i, itu memiliki niat yang baik, ya, niat yang ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencari ilmu syar'i, ya, dengan dorongan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan perkara ikhlas di dalam menuntut ilmu adalah bukan suatu perkara yang mudah bagi seseorang. Ya, bahkan para salaf terdahulu mereka banyak, ya, yang di awal menuntut ilmunya bukan dikarenakan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak di sana asar-asar yang menyebutkan tentang bagaimana awal mereka menuntut ilmu syar'i ini. Ya, sehingga, ya, dengan apa yang mereka pelajari, ilmu yang mereka pelajari memberikan manfaat kepada mereka, sehingga dengan ilmu tersebut mereka terdorong untuk mengikhlaskan niat mereka untuk Allah subhanahu wa ta'ala pada naam ketika mereka menuntut ilmu syar'i. Ya, meskipun di awal mereka menceritakan kepada kita tentang awal mereka menuntut ilmu, yang tidak memiliki niat, ya, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dikarenakan ilmu yang mereka pelajari, memberikan manfaat kepada mereka sehingga mendorong mereka untuk mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, yang namanya ikhlas itu sangat susah, sehingga beliau mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati, yang tidaklah aku mengobati sesuatu yang sangat berat atau lebih berat bagiku daripada niat-niatku. Ya, susah. Nah, suatu perkara yang berat bagi kita untuk memperbaiki niat-niat kita. Ya, bukan suatu perkara yang mudah. Yang dikarenakan hati itu adalah nanti dinamakan hati itu dengan al-qalb li'annahu yataqallab. Ya, hati itu berbolak-balik. Kadang dia ikhlas, ya, kadang pada waktu yang lain dia menginginkan sesuatu yang lain, ya, namanya hati itu berbolak-balik. Sehingga bagi kita semua thullabul ilmi, untuk kita semua, kita memperbaiki niat-niat kita di dalam mempelajari ilmu yang mulia ini, ya, sehingga apa yang kita cari, ilmu yang mulia ini mengangkat derajat kita fid dunya wal akhirah. Meskipun kita tidak menginginkan hal tersebut, yaitu diangkatnya derajat kita di dunia dan di akhirat, akan tetapi ini sudah sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi orang-orang yang dia ikhlas dia dalam menuntut ilmu syar'i ini, Allah akan angkat derajatnya fid dunya wal akhirah. Qala wali zaman sahira kaman raqad, na'am salah. Kata beliau juga, setelah kita memperbaiki niat-niat kita, ya, hendaknya ketika kita menuntut ilmu itu disertai dengan al-jid wal ijtihad. Nah, kita bersungguh-sungguh dan juga bersemangat di dalam mempelajari ilmu syar'i ini. Ya, dikarenakan ilmu kata Yahya bin Abi Katsir itu tidak bisa didapat oleh seseorang dengan jasad yang senang santai dan juga senang berleha-leha dan tidak mau capek. Ya, orang yang seperti ini jauh atau tidak akan mendapatkan ilmu, ya. Sehingga ketika kita mencari ilmu syar'i, selain butuh kepada niat yang salihah, yang benar, niat yang tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, butuh juga dari kita untuk al-jidd wal ijtihad, semangat dan juga bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu tersebut. Ya, kalau kita baca di sana pada 6 terjemah tarajim, ya, biografi ulama-ulama kita, ya, bagaimana mereka mengorbankan, ya, barang-barang mereka, ya, barang mereka yang berharga dan juga waktu-waktu mereka, ya, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Ya, dikarenakan kesungguh-sungguhan mereka di dalam mencari ilmu syar'i. Sehingga kata beliau man jadda wajada. Ya, barang siapa yang dia bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasil tersebut. Dan juga dalam suatu ibarah, man zara'a hasad wa man thabata nabat. Ya, man zara'a, barang siapa yang dia, ya, menanam, bertani, maka dia akan menuai hasil dan juga akan memanen hasilnya. Wa man sabata nabata, barang siapa yang dia kokoh di atas sesuatu, maka dia akan tumbuh. Ya, ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita bersemangat dan juga bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu syar'i ini. Qala fan nufus asy-syarifah la tarda min al-asya' illa bi'alaha wa afdaliha wa ahmadiha 'aqibatan. Kata beliau rahimahullahu taala, maka jiwa-jiwa yang mulia syarifah la tarda min al-asya' illa bi'alaha, ya, tidak ridha dengan sesuatu kecuali dengan sesuatu yang paling tinggi dan juga paling utama wa ahmadiha aqibatan, dan juga sesuatu yang paling terpuji akibatnya, akhirnya. Ini an-nufus asy-syarifah, jiwa-jiwa yang mulia. Ya, dia tidak ridha dengan sesuatu yang rendahan, akan tapi dia memilih sesuatu yang tinggi, yang mulia. Dia memilih sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang lebih terpuji akhir dari sesuatu tersebut. Qala wa nufus ad-dani'ah tahumu hawla ad-dana'at wa taqa'u 'alayha kama yaqa'u adh-dhubabu 'ala al-aqdar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan jiwa-jiwa yang dani'ah, yang hina, yang rendahan, jiwa-jiwa yang dia dani'ah, naam, rendahan, itu tahumu hawla ad-dana'at, dia itu mengitari, berada di sekitar ad-dana'ah, perkara-perkara yang rendahan. Wa taqa'u 'alaiha, dan terjatuh kepada perkara-perkara tersebut. Ya, jiwa yang rendahan, yang dia tidak memilih sesuatu yang tinggi, yang mulia, itu terjatuh kepada perkara-perkara yang rendahan. Kama yaqa'u dzubabu 'ala al-aqdar, sebagaimana lalat itu hinggap di kotoran-kotoran. Ya, sesuatu yang kawirah, sesuatu yang kotor. Qala fan nufusu al-'aliyah la tarda bi-dhulmi wala bil-fawahish. Maka jiwa-jiwa, kata beliau, jiwa-jiwa yang al-'aliyah, yang tinggi, yang memiliki apa namanya semangat, la tarda bi-dhulmi, tidak ridha dengan kezaliman. Ini an-nufus al-'aliyah, jiwa yang mulia, tidak ridha dengan kezaliman. Wala bil fawahish, dan juga tidak ridha dengan al fawahish, kekejian. Wala bis sariqah, dan juga tidak ridha dengan pencurian. Wala bil khiyanah, dan juga tidak ridha dengan al khiyanah. Ini sifat jiwa-jiwa yang al aliyah, yang mulia, yang tinggi. Ini tidak ridha dengan perkara-perkara yang rendah. Qala li'annaha akbaru min dhalik, dikarenakan jiwa tersebut lebih besar, ya, lebih mulia dari itu semua. Wan nufusul haqirah bidhiddi min dhalik, ya, adapun jiwa yang haqirah, yang remeh, yang rendahan, itu kebalikan dengan jiwa yang mulia. Ya, ridha dengan kezaliman, dan juga ridha dengan al-fawahish was-sariqah wal-khiyana. Ini an-nufus al-haqirah. Qala wa qad anzala al-imam al-Syafi'i al-ulama manazilahum wa athara tilka al-ulum 'alayhim wa 'ala tabi'ihim wa sulukihim. Katab li rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah mendudukan para ulama pada kedudukan mereka. Ya, menjelaskan kepada kita tentang kedudukan para ulama, dan juga athara tilka al-ulum 'alayhim wa 'ala tabi'ihim wa sulukihim. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang athar, ya, pengaruh ilmu-ilmu yang mereka pelajari, ya, yang bisa mempengaruhi pada diri-diri mereka, dan juga tabiat-tabiat mereka, dan juga akhlak-akhlak mereka. Ya, jadi sehingga atau ilmu yang dipelajari oleh seseorang, ilmu yang bermanfaat tentunya, bisa mempengaruhi pada akhlak dia, dan juga pada perangai-perangainya, bisa berubah dengan ilmu yang bermanfaat. Qala faqala rahimahullahu ta'ala, nah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, man ta'allama al-Qur'ana 'azumat qimatuhu wa man ta'allama al-fiqha nabula miqdaruhu. Ya, barang siapa yang, kata beliau, mempelajari Al-Qur'an, yang mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an, azumat qimatuhu, ya, agung qimatuhu, nilainya. Wa man ta'allama al-fiqha nabula miqdaruhu, barang siapa yang dia mempelajari ilmu fiqih, maka nabula miqdaruhu, akan mulia kedudukannya. Qala wa man kataba al-haditha qawiyat hujjatuhu, ya, barang siapa yang dia menulis hadis, menghafal hadis, maka dia akan kuat hujjahnya. Qala man ta'allama al-hisaba jazwila ra'yuhu, Barang siapa yang dia mempelajari ilmu hisab, itu akan jazula ra'yuhu, akan sehat pikirannya. Qala man ta'allama al-arabiyyata raqqa tab'uhu. Dan barang siapa yang mempelajari al-arabiyyah, ilmu al-arabiyyah, itu akan raqqa tab'uhu, akan lunak ya tabiatnya. Qala man lam yasun nafsahu lam yanfa'uhu ilmuhu. Ya, dan barang siapa, kata beliau, yang tidak bisa menjaga dirinya, yang tidak bisa menjaga dirinya dari perkara-perkara yang rendahan tadi, lam yanfa'uhu ilmuhu, tidak akan bermanfaat baginya ilmu yang dia pelajari. Qala wa awwalu tilkal ulumi wa asmaha manzilatan wa asyrafuha qadran wa anbaluha hadatan kitabullah azza wa jal. Dan beliau menerangkan tentang masalah ilmu yang pertama kali yang dipelajari oleh seorang penuntut ilmu dan juga yang pertama kali dia hafal. Kata beliau, wa awwalu tilkal ulumi wa asmaha manzilatan wa asyrafuha qadran. Ya, pertama kali atau ilmu yang pertama kali yang dipelajari dan juga yang paling tinggi kedudukannya, yang paling mulia, wa anbaluha hadafan kitabullah azza wa jal. Ya, ilmu yang paling mulia yang dipelajari oleh seseorang dan paling utama dan juga awal kali yang dipelajari oleh seseorang adalah kitabullah azza wa jal, adalah kitab Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Alladhi fihi al-ayat al-muhkamat was-suwar al-munazzalat, yang mana di dalam Al-Quran tersebut terdapat ayat-ayat yang muhkamat dan juga as-suwar al-munazzalat, nah, surat-surat yang munazzalat, yang diturunkan. Qala fahuwa an-nuru wa huwa syifa wa huwa al-hikmah. Dan Al-Quran itu, kata beliau, adalah an-nur, cahaya bagi seseorang, wa huwa syifa, dan juga obat, wa huwa al-hikmah. Nah, di sini beliau menerangkan bahwa kebenaran kepada kita, menjelaskan bahwasanya pertama kali yang dimulai oleh seorang penuntut ilmu, ya, hendaknya dia mempelajari Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran. Dan ini juga nasihat dari para ulama. Ya, para ulama menasihatkan bagi orang yang dia awal mula ya dalam menuntut ilmu, hendaknya dia menghafal Al-Quran. Ya, dikarenakan di dalam Al-Quran itu terdapat ilmu-ilmu yang banyak. Ya, ketika dia mempelajari ilmu, baik itu ilmu tauhid, ilmu al-aqidah, dan juga ilmu yang lainnya, ya, ini semua terdapat di dalam ilmu atau terdapat di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Sehingga pertama kali yang hendaknya dia nam semangat adalah mempelajari atau menghafal kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mencurahkan segenap kemampuannya, hafalannya, untuk menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Karena Al-Quran, kata beliau, adalah an-nur, ya, cahaya bagi seseorang, dan juga asy-syifa, obat, wa huwa al-hikmah, dan juga Al-Quran terdapat di sana al-hikmah. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza aradtumul 'ilma fanthurul Qur'an, fa inna fihi 'ilmal awwalin wal akhirin." Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, "Idza aradtumul 'ilma fanthurul Qur'an." Apabila engkau menginginkan, kalian menginginkan ilmu, fanthuru al-Quran, maka keluarkanlah dari Al-Quran. Fa inna fihi ilma al-awwalin wal-akhirin, karena di dalam Al-Quran tersebut terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan juga orang-orang yang setelahnya. Ya, sehingga pertama kali yang dipelajari atau awal kali yang hendaknya seseorang mulai adalah menghafal Al-Quran, ya, apalagi ketika umur-umur masih muda dan umur-umur masih di bawah 10 tahun atau di atasnya. Ini kesempatan bagi kita untuk kita mentalkin mereka agar mereka bisa menghatamkan, menyempurnakan hafalan Al-Quran. Karena barang siapa yang dia sudah bisa menyelesaikan Al-Quran, maka ini adalah suatu apa namanya kemuliaan bagi dia dan juga kemuliaan bagi orang tuanya. Ya, seseorang yang dia menghafal Al-Quran, ya, menyelesaikan hafizul Quran, ini adalah kebanggaan bagi orang tua. Ya, sehingga hendaknya kita bersemangat, ya, apa namanya, mentasmi' atau muraja'ah hafalan-hafalan al-abna, sehingga dengan apa namanya mungkinnya hafalan mereka, mudah-mudahan mereka bisa memberikan manfaat bagi al-ummah, ya, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Sehingga dengan itu kita mendapat bagian pahala dari apa yang dia berikan faedah kepada masyarakatnya. Nah, ini yang beliau sebutkan tentang awal pertama kali yang kita mulai dalam menuntut ilmu adalah mempelajari dan juga menghafal Kitabullah Azza wa Jal. Dan ini juga apa namanya nanti beliau menyebutkan tentang apa yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang pertama kali yang hendaknya dipelajari oleh seorang penuntut ilmu, yaitu tadi hifdzu Al-Qur'an. Nama Allah wa'alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.